الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita lanjutkan kembali dari kajian kita Al-Aqidah Al-Wasitiyah Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pekan lalu kita sudah menyebutkan bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah wasat. Apa kemarin makna wasat? Pilihan. Mereka adalah umat pilihan, ya, dalam di antara firaq atau kelompok-kelompok yang lainnya. Ya, terutama yang Syekh menyebutkan dalam bab sifat Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah firaq, pilihan, ya, sering kita terjemahkan dengan pertengahan antara ahlu ta'til dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan ahlu tamtsil. Ya, musyabbihah, yang ini musyabbihah banyak dari kalangan Al-Karamiyah. Nah, kemudian berikutnya yang kedua. Wa hum wasatun fi babi af'alillahi bainal jabariyah wal qadariyah. Kemudian ahli sunnati wal jamaah mereka wasat, pilihan atau sering kita terjemahkan dengan pertengahan antara kelompok, ya, jabariyah dan qadariyah. Dan qadariyah. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan di sini fal jabariyah nisbatun ilal jabri. Jabriyah nisbat kepada jabr. Apa jabr maknanya? Yaitu paksaan. Ya, jabr maknanya adalah paksaan. Li'annahum yaqulun, karena mereka kaum jabriyah menyatakan innal abda majburun ala fi'lih. Sesungguhnya hamba itu dipaksa atas segala tindakannya. Jadi dipaksa dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Jadi sehamba mau enggak mau mengatakan demikian, berbuat demikian, melakukan demikian, mau baik atau buruk itu majbur. Maka semuanya tidak ada yang berdosa kata mereka. Ini sudah ditakdirkan. Fahum ghalaw fi isbati af'alillahi hatta nafau af'alal ibad. Maka mereka adalah orang-orang yang berlebihan dalam menetapkan af'alullah, dalam menetapkan perbuatan-perbuatan Allah. Ini tentunya kontra dengan sebaliknya, yaitu kaum Qadariyah. Yang kaum Qadariyah menyatakan Allah tidak punya af'al, Allah tidak punya tasarruf, Allah tidak punya kehendak, Allah tidak punya ciptaan terhadap apa yang makhluk katakan, ciptakan, lakukan. Semua yang dilakukan oleh makhluk, baik, ya, solehnya, amal solehnya ataupun amal buruknya, itu adalah perbuatan makhluk, kehendak makhluk. Nah, ini kaum siapa? Qadariyah. Sebagian Qadariyah terbagi lagi mengatakan Allah punya kehendak, Allah punya kehendak atas perbuatan makhluk. Akan tetapi, ya, itu didahului oleh kehendak makhluk. Ini didahului oleh kehendak makhluk sehingga apa yang makhluk lakukan, yang makhluk katakan, yang makhluk, ya, perbuat itu semuanya atas kuasa makhluk 100%. Na'udzubillah. Nah, ini kaum apa? Qadariyah. Ini kaum Qadariyah berbahaya. Ya, mereka berarti menetapkan ada pencipta selain Allah. Yaitu pencipta perbuatan mereka, pencipta aktivitas mereka. Padahal Allah sudah tegaskan, wa huwa khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Nah, makhluk diberikan kehendak. Nah, makhluk diberikan ikhtiar. Ya. Nah, ini kaum Jabriyah sebaliknya. Mereka menetapkan ketentuan Allah, ya, kehendak Allah, akan tetapi mereka berlebihan di sini. Sehingga hatta nafau af'alal ibad. Sehingga mereka menafikan perbuatan hamba. Wa za'amu annahum la yaf'aluna syai'an. Dan mereka menyangka bahwa makhluk itu tidak melakukan sesuatu apapun. Wa innamallahu huwal fa'ilu wal abdu majburun ala fi'lih. Sesungguhnya yang melakukan adalah Allah, Allah lah yang melakukan perbuatan hamba. Dan hamba tadi majbur, dipaksa ala fi'lihi, atas perbuatannya tadi. Yang itu semuanya kata mereka, ya al-makhluk, ya al-insan, kal-alah al-mutaharrafah. Seperti alat yang digerakkan. Tidak punya wewenang, tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Allahumma musta'an. Padahal Allah sudah tetapkan, makhluk punya pilihan. Makhluk punya kehendak. Faharakatuhu wa af'aluhu kulluha ittirariyatun. Maka gerakan makhluk, af'aluhu, aktivitasnya makhluk, semuanya adalah ittirariyatun, paksaan menurut kaum Jabriyah. Kaharakatil murta'ish, semisal gerakannya orang-orang, gerakan-gerakan dari orang yang bergetar, ya, yang gemetaran. Nah, ini orang yang gemetaran, dia tidak hendak bergerak, tetapi bergerak secara tersendiri. Ya, bergerak dengan sendirinya. Dia kedinginan, wah. Dia enggak ingin tangannya bergerak, dia tidak ingin menggigil, tetapi bergerak sendiri. Ya, wa idafatul fi'li ilal abdi majazun, kata mereka. Dan penyandaran fi'il, tindakan, ya, kepada hamba yang terdapat dalam nas, dalam Al-Quran, dalam hadis, itu semuanya hanya majaz, kata mereka. Semuanya hanya majaz. Hakikatnya, kata mereka, itu semua fa'ilnya adalah Allah. Fa'ilnya adalah Allah. Kalau begitu, makhluk enggak punya ikhtiar, tidak punya pilihan, tidak punya kuasa. Semuanya dipaksa oleh Allah. Ini kaum Jabriyah, kaum yang berlebihan dalam menetapkan takdir, ya, kaum Jabriyah. Sebaliknya, mereka kontra dengan kaum Qadariyah. Ini Ahlussunnah di tengah-tengah di antara mereka, kaum Qadariyah dan Jabriyah. Apa itu Al-Qadariyah? Nisbatun ilal Qadari, ya, nisbat kepada Qadar, takdir. Ya, ghalau fi isbati af'alil ibad, yang artinya mereka mengingkari takdir. Mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan af'alil ibad, perbuatan hamba. Kata mereka, oh enggak, hamba diberikan pilihan, hamba diberikan wewenang, hamba diberikan, ya, kekuasaan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan. Faqalu, mereka menyatakan, innal abada yakhluqu fi'la nafsihi biduni masyiatillahi wa iradatih. Mereka menyatakan hamba itulah yang menciptakan perbuatan dirinya sendiri tanpa ada kehendak Allah, tanpa ada keinginan Allah. Waf'alul ibadi la tadkhulu tahta masyiatillahi wa iradatillahi, ya, lam yuqaddirha wa lam yuridha. Nah, kata mereka, perbuatan hamba itu tidak termasuk di bawah kehendak Allah, ya, dan, ya, di bawah keinginan Allah. Allah tidak mentakdirkannya dan Allah tidak menghendakinya. Innama fa'aluha hum al-istiklalan, sesungguhnya yang melakukannya adalah mereka sendiri, istiklalan, secara independen, secara bebas mereka melakukannya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Padahal sudah Allah tetapkan. Wa ma tasya'una illa ayyasha' Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah mereka bisa berkehendak kecuali itu sesuai dengan kehendak Allah rabbul alamin. Ya. Tidaklah mereka bisa berkehendak kecuali dengan kehendak Allah rabbul alamin. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara dua firqah ini, ya, yaitu firqah yang berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir perbuatan Allah, yaitu firqah siapa? Jabriyah. Mereka menetapkan takdir secara totalitas, na'am, takdir Allah, penciptaan Allah atas semua aktivitas makhluk, akan tetapi mereka menafikan makhluk punya perbuatan, makhluk punya pilihan, makhluk punya kehendak untuk taat atau maksiat, untuk syirik atau kufur, untuk melakukan amalan sunnah atau bid'ah, untuk ke jalan yang lurus atau ke jalan jahannam. Makhluk diberikan pilihan. Nah, kaum Jabriyah menafikan itu semua. Kata mereka, makhluk itu majbur, dipaksa oleh takdir Allah. Nah, kalau kaum Qadariyah tadi apa? Berlebih-lebihan dalam menetapkan bahwa makhluk punya kehendak, makhluk punya af'al, punya perbuatan, makhluk punya pilihan. Nah, mereka berlebih-lebihan hingga berlebih-lebihan tersebut melahirkan bid'ah baru, melahirkan kemungkaran baru, kesesatan baru, yaitu menafikan takdir. Ini bahaya ini. Menafikan takdir. Ya, disifati oleh Nabi SAW sebagai majusi. Kemudian kata Syekh, fa ahlus sunnati tawassatu. Maka ahlus sunnati wal jamaah, mereka tawassatu. Mereka wasat. Mereka di tengah-tengah. Wa qalu lil ibadi ikhtiyarun wa masyiatun. Wa fi'lun yasduru minhu. Lakinnahu la yaf'alu syai'an biduni iradatillahi wa masyiatihi wa takdirihi. Perhatikan kata Syekh. Ya, ahlu sunnah menyatakan lil abdi ikhtiyarun wa masyiatun. Hamba memiliki pilihan, ikhtiar, ya, memilih dalam keadaan tidak dipaksa. Ya, seorang nanti subuh dia diberikan pilihan, mau salat subuh atau meninggalkan salat subuh. Enggak ada yang maksa dia. Ini ikhtiarun. Ini ikhtiarun namanya dalam bahasa Arab. Dia diberikan pilihan tidak dipaksa. Ya, diberikan pilihan tidak dipaksa mau melakukan sholat subuh atau tidak sholat subuh. Dia pulang nanti ke rumahnya, ya, di situ ada naudzubillah wanita jalang, pelacur, ya, memanggilnya. Dia ada pilihan untuk mau memenuhi ajakan syahwat atau menolaknya. Enggak ada yang maksa dia. Enggak ada yang maksa dia. Ya. Dia disuguhi khamar, dia diberi pilihan. Mau minum atau menghindar. Minum maksiat, menghindari dapat pahala. Diberi pilihan, gak ada yang maksa dia untuk menghindar atau untuk menolak. Ya. Nah, tabarakallahu fikum. Ini seperti siapa ini? Seperti qadariyah. Wa fi'lun yasduru minhu. Nah, kemudian hasil perbuatan yang muncul dari hamba tadi itu berasal dari si hamba. Nah, lakinnahu, akan tetapi sang hamba tadi, la yaf'alu syai'an, dia tidak dapat melakukan sedikit pun apapun biduni iradatillahi wa masyiatihi wa takdirihi, tanpa adanya kehendak, keinginan, takdir dari Allah. Ya, untuk diketahui ayat ini yaitu di surah Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan diciptakan oleh Allah. Naam. Ya, diciptakan oleh Allah. Fa asbata lil ibadi amalan huwa min khalqillahi ta'ala wa taqdirihi. Maka ahlus sunnah menetapkan amal itu bagi hamba itu adalah ciptaan Allah dan takdir dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah mereka, dan tidaklah kalian wahai makhluk berkehendak, ya, melainkan itu, ya, Allah rabbul alamin lah yang berkehendak. Fa asbata lil ibadi masyiatan. Maka Allah menetapkan masyiah, kehendak bagi hamba, tak tiba ada masyiatillahi ta'ala. Yang kehendak hamba, keinginan hamba, itu datang setelah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sayati li hadha mazidu idahin insya'allahu ta'ala fi mabahasil qadar. Nah, akan datang nanti, ya, penjelasan tambahan insya'allah terkait tentang masalah ini di pembahasan takdir secara khusus. Ya. Jadi intinya ahlu sunnah wal jamaah, ya, di pembahasan ini, karena Syekh nanti akan menyebutkan secara rinci, ya, secara lebih lengkap lagi, di sini hanya secara global, dalam bab af'alullah, perbuatan Allah, ahlu sunnah berada di tengah, yaitu mereka menetapkan takdir sekaligus menetapkan af'alul ibad, menetapkan bahwasanya hamba punya pilihan, diberi pilihan, tidak dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan. Berbeda dengan kelompok Jabriyah menafikan apa? Pilihan bagi hamba. Ya, kelompok Jabriyah menyatakan bahwasanya takdir semuanya sudah takdir. Manusia ini majbur, dipaksa. Nah, mereka menafikan ikhtiar bagi hamba. Mereka menafikan masyiah bagi hamba. Sehingga mereka menutup mata. Semua yang mereka lakukan, mereka nanti akan beralibi takdir. Ya, padahal sudah Allah jelaskan, itu jalan menuju neraka, ini jalan menuju surga. Nah, udah Allah jelaskan semuanya. Tinggal mereka pilih yang mana. Pilih yang mana, tidak ada yang memaksa mereka. Tetapi lagi-lagi mereka lari dari itu semua dan mengatakan ini majbur. Ya. Ini majbur, kita majbur. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sebaliknya kelompok Qadariyah mereka menetapkan ikhtiar bagi hamba tetapi menafikan takdir. Nah, Ahlus Sunnah di tengah itu. Salisan yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatun fi babi wa'idillah. Ya, berikutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah wasat. Ya, pilihan, orang-orang pilihan yang berada di tengah-tengah. Ya, dalam bab wa'id. Apa itu wa'id? Takhwif wa tahdid. Yaitu menakut-nakuti dan mengancam. Dalam bab ancaman. Wal muradu huna an-nusus allati fiha tawa'udun lil usati bil adabi wan nikah wan nakali. Yang dimaksud dengan bab wa'id di sini adalah nas-nas berupa ayat atau hadis. Ya, allati fiha, yang di dalam ayat-ayat atau hadis tersebut terdapat tawa'udun, ancaman lil usati bagi para pelaku maksiat, yaitu dengan adab dan dengan nakal, dengan hukuman, dengan sanksi yang akan diterima oleh mereka para pelaku maksiat tersebut. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ya. Nah, makanya Syekh menyatakan bainal murji'ati wal wa'idiyah minal qadariyati wa ghairihim. Ya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah dalam bab ancaman ini di antara Murji'ah. Nah, Murji'ah ini mereka menafikan ancaman-ancaman tersebut yang terdapat dalam nas Al-Qur'an, dalam hadis. Ya, ancaman, ya, ancaman siksa di neraka, ya, ancaman azab. Karena mereka mengatakan kalau orang sudah beriman, sudah menyatakan dalam kalbunya keimanan, dia cukup tasdik, ya, dia cukup mengakui, dan dia terjatuh ke dalam kesalahan, dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, atau dia tidak melakukan kewajiban yang diperintahkan, maka dia tidak berdosa. Dia tidak diazab. Kenapa? Dia sudah punya asal iman. Ini Murji'ah. Ya, ini Murji'ah. Nah, Ahlus Sunnah tidak seperti mereka. Dan tidak pula seperti kaum Wa'idiyah. Wa'idiyah itu kelompok Mu'tazilah dan Khawarij. Kelompok Mu'tazilah dan Khawarij, yaitu yang mereka menyatakan bahwa apabila Allah telah menetapkan dalam nas Al-Quran atau dalam hadis melalui lisan Nabi SAW bahwa pelaku dosa ini, maka dia di neraka, dia dapat laknat, dia jahannam, maka itu pasti. Ya, itu pasti. Ya, na'udzubillah, akan diazab di neraka tersebut. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Ahlus Sunnah tidak seperti siapa tadi yang pertama, Murji'ah. Ya, Ahlus Sunnah menetapkan adanya azab. Walaupun pelakunya adalah orang-orang yang bertauhid sekalipun, punya asal iman sekalipun. Karena Ahlus Sunnah meyakini iman itu yazid wa yankus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ahlus Sunnah meyakini iman itu bukan cuma apa yang ditetapkan di kalbu, apa yang dilontarkan di lisan. Ahlus Sunnah menetapkan iman itu adalah qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun. Ucapan dan perbuatan. Beda dengan Murji'ah. Nah, dalam bab Wa'idiyah ini Ahlus Sunnah pun juga berbeda dengan kalangan Khawarij Mu'tazilah, yang mereka adalah Mu'tazilah ini dalam bab takdir juga Qadariyah. Ya, makanya disebut oleh Syekh Al-Wa'idiyah minal Qadariyah, yaitu darangkan Qadariyah. Karena Mu'tazilah dalam bab takdir itu mereka adalah Qadariyah, pengingkar takdir. Nah, Mu'tazilah dan Khawarij menetapkan bahwa pelaku dosa yang telah diancam oleh Allah dengan dosa di, padahal dosa itu bukan kekufuran, maksiat. Nah, mereka mengatakan dia kekal di neraka selama-lamanya. Dia kekal di neraka selama-lamanya. Cuma bedanya Mu'tazilah dengan Khawarij, penamaan di dunia. Ya, dalam pelabelan vonis. Kalau Khawarij menyatakan dia kafir, kalau Mu'tazilah punya nama baru bagi pelaku dosa besar di dunia. pelaku dosa besar yang mereka hidup di zaman Mu'tazilah, maka kata Mu'tazilah, huwa fi manzilah. Orang tersebut ada di satu keadaan, di satu tingkatan, baina manzilatain, di antara dua kedudukan, antara kafir atau muslim. Tetapi untuk masalah di akhirat, Mu'tazilah dan Khawarij sepakat pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah itu, Ahlus Sunnati wal Jamaah menyatakan bahwa iman bisa bertambah, bisa berkurang. Artinya karena maksiat bisa diadab. Ya, karena maksiat bisa diadab. Nah, akan tetapi Ahlus Sunnah beda dengan Khawarij. Ya, beda dengan Khawarij. Kalau selama dosa tersebut selain kekufuran, selain kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu syirik akbar atau melakukan perbuatan-perbuatan murtad lainnya, ya, maka pelakunya tersebut tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau dia menghadap Allah dalam keadaan belum bertobat, ya, dia melakukan dosa besar menghadap Allah dalam keadaan belum bertobat dengan taubatun nasuha. Nah, Ahlus Sunnah menyatakan itu tahtal masyiah. Allah azab, itu Allah azab dengan keadilannya. Allah ampuni dengan rahmatnya. Itu sekehendak Allah. Gak ada yang bisa mengintervensi. Gak ada yang bisa mengatur-ngatur. Itu semua kehendak Allah. Fa'alu lima yurid. La yus'alu wahum yus'alun. Allah melakukan apa saja yang ia inginkan. Dan apapun keputusan Allah, Allah tidak ditanya. Mereka lah yang nanti akan ditanya. Sudah ngerti di sini enggak? Ya. Baik, dalam bab apa ini namanya? Wa'idiyah, ancaman. Yang dimaksud ancaman di sini, nas-nas yang di situ terdapat ancaman bagi pelaku maksiat. Adapun kekufuran jelas, na'am. Ya, kesyirikan, syirik akbar jelas Ahlus Sunnah menyatakannya. Sebagaimana yang Allah nyatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Lihat ayat selanjutnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah bisa mengampuni dosa selain syirik. Ini berbeda dengan Khawarij. Ya, kita pernah bahas di sini terkait ayat tentang dosa membunuh mukmin dengan sengaja. Allah jelaskan di Al-Qur'an, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidina fiha abada. Ya. Khalidina fiha. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya ada jahannam. Dia khalid di situ. Nah, kita tidak menerjemahkannya dengan kekal. Karena terjemahan kekal di ayat itu, khusus ayat itu untuk ya, terjemahan kekal ada terjemahannya Khawarij, terjemahannya Mu'tazilah, terjemahannya Ahlus Sunnah khalidina fiha terkait dosa ya membunuh mukmin dengan sengaja adalah apa? Al-muksu at-tawil. Itu tinggal dalam waktu lama. Karena makna khalid itu tidak mesti kekal. Ya. Sebagaimana orang Arab menyatakan kepada narapidana, sipir, ya la ukhallidannaka fi sijni. Saya akan mengekalkan kau di penjara kayak gitu. Ya, saya akan mengkhalidkan kau di penjara kayak begitu. Mengekalkan, memangnya penjara kekal? Narapidanya kekal? Enggak, semuanya fana, akan hancur, akan hilang. Ya. Akan sirna. Enggak ada yang kekal. Nambarakallahu fikum. Jadi maknanya saya akan menempatkan kamu di penjara dalam waktu lama. Apalagi membunuh mukmin dengan sengaja bukanlah sebuah kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bisa dipahami sini? Nambarakallahu fikum. Kalau syirik jelas. Ya, dia tidak bertobat jelas. Ya. Wa may yushrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Itu jelas nasnya. Siapa yang berbuat syirik, maka diharamkan surga bagi dia. Nauzubillah. Ya, kita bahas pertama al-murji'ah, nisbatun ilal irja' wa huwa at-ta'khiru. Ya, pertama murji'ah. Apa itu murji'ah? Itu nisbat kepada irja'. Itu mengakhirkan maknanya. Ini murji'ah. Ini pernah kita sebutkan, dia lebih sesat daripada Khawarij. Ya, lebih sesat daripada Khawarij. Khawarij itu sudah sesat ya, ikhwah. Yang datang dari Nabi SAW, kilabun nar. Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Ya. Summu bidzalik, mereka dinamakan dengan hal tersebut itu murji'ah, li'annahum akharul a'mala an musammal iman. Karena mereka mengakhirkan amal dari definisi iman. Haitsu za'amu, ya di mana mereka menyangka, anna murtakibal kabirati ghairu fasikin. Mereka mengatakan bahwa orang yang ya terjatuh ke dalam dosa besar, orang yang melakukan pelaku dosa besar itu bukanlah pelaku or bukanlah orang-orang yang fasik. Wa qalu, mereka menyatakan, la yadurru ma'al imani dhanbun, ya enggak apa-apa ya, dosa itu tidak berpengaruh terhadap keimanan. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Nah, ini benar ini kalimat ini nih. Sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat yang disertai dengan kekafiran. Ini benar enggak? Benar, tapi analoginya salah. Benar. Di sini mereka mengatakan la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Enggak bermanfaat ketaatan yang disertai dengan kekafiran. Betul. Karena asal imannya enggak ada. Tapi mereka analogikannya, ini kiaskannya dengan kias yang batil, yang salah. Mereka mengatakan la yadurru ma'al imani dhanbun. Ya, dosa tidak memberikan mudarat. Ya. Dosa tidak memberikan mudarat. Ya. Mal iman. Kalau di situ ada iman. Nah, dosa bisa memberikan mudarat. Dapat azab, dapat siksa. Ya, semua ya, para nabi, ya, para rasul, ketakutan dengan dosa yang mereka lakukan. Bahkan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Nuh. Ya, tatkala didatangi oleh manusia untuk minta syafaat di hari kiamat kelak, mereka takut semuanya karena pernah melakukan dosa. Ya, padahal dosa mereka sudah diampuni oleh Allah, mereka telah bertobat. Semisal Nabi Adam, tobatnya Nabi Adam diabadikan di Al-Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diabadikan di Al-Qur'an. Allah terima enggak tobatnya Adam? Terima. Adam adalah nabi. Allah terima. Ya, sekarang dia alaihissalam berada di langit. Langit pertama. Loh, di akhirat takut atas perbuatan yang ia lakukan dahulu. Semisal Adam, bukan di dunia lagi, di mana? Di sorga lagi. Ya, di sorga lagi. Takut. Semuanya para sahabat takut. Umar, lu kok tiba-tiba muncul kalangan ya murji'ah yang enggak takut. Na'udzubillah min dzalik. Fa'indahum anna murtakibal kabirati kamilul imani ghairu mu'arradin lil wa'idi. Dan menurut mereka bahwa orang yang terjatuh ke dalam dosa besar itu kamilul iman. Imannya tetap sempurna. Ya. Ghairu mu'arradin lil wa'id, tidak terancam dengan ayat-ayat ancaman tadi. Ya, fahum tasahalu fi hukmin fil hukmi 'alal 'asi wa afratu fit tasahuli, maka mereka bermudah-mudahan dalam menghukumi atau memvonis pelaku maksiat. Ya, dan mereka berlebihan fit tasahul dalam bermudah-mudahan ini, hatta za'amu annal 'asiya la tunkisul imana wa la yuhkamu 'ala murtakibil kabirati bil fisqi. Ya, murtakibil kabira ya, bil fiski. Dan kata mereka, mereka menyangka bahwa pelaku maksiat itu tidak mengurangi iman, walayuh kamu ala murtakibil kabirah bil fiski. Dan pelaku dosa besar itu tidak boleh difonis sebagai kefasikan, perlakuan orang-orang fasik, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini kelompok wa'idiyah. Afwan, kelompok apa? Murji'ah. Nah, kayak sekarang nih. Orang-orang terjawen. Enggak mau sholat pak, kenapa? Yang penting hatinya. Yang penting sudah ada iman. Mbak-mbak enggak pakai jilbab, mbak. Yang penting hatinya dijilbabin. Enggak pakai jilbab, dosa mbak. Bisa diadab. Oh, enggak apa-apa. Enggak diadab. Yang penting kalbunya. Ini berarti paham apa ini? Hah? Murji'ah. Paham apa? Murji'ah. Ya. Na'udzubillah. Ya. Wa ammal wa'idiyah. Nah, sekarang kaum wa'idiyah. Wahumul ladina qalu bi infadil wa'idi 'alal 'asi. Maka merekalah orang-orang yang menyatakan bi infadil wa'id, yaitu pasti terlaksananya ancaman 'alal 'asi kepada pelaku maksiat. Wa syaddadu fi dzalik, mereka tasyaddud, bersikap ekstrem dalam hal demikian. Hatta qalu, hingga akhirnya mereka menyatakan inna murtakibal kabirati idza mata wa lam yatub fa huwa mukhalladun finnar. Kata mereka, pelaku dosa besar kalau dia mati dan belum bertobat maka dia kekal di neraka. Wa hakamu bi khurujihi minal iman fid dunya, mereka maka memvonis pelaku dosa besar tadi sudah keluar dari iman di dunia ini. Di dunia ini khawarij ini. Wa ahlus sunnati wal jamaati tawassatu bainat tarfaini, maka ahlus sunnati wal jamaah mereka berada di tengah-tengah di antara dua titik tadi, titik murjiah, tepi murjiah dan tepi wa'idiyah khawarij. Faqalu, maka ahlus sunnah menyatakan inna murtakibal kabirah asimun mu'arradun lil wa'idi nakisul imani wa yuhkamu alaihi bil fusqi. Ahlus sunnah menyatakan orang yang terjatuh ke dalam dosa besar asimun, ya dia berdosa, mu'arradun, dia terancam lil wa'id, dia terancam dengan ayat-ayat atau nas ancaman, nakisul iman, imannya kurang, yuhkamu alaihi bil fusq, dan dia pun diponis sebagai seorang yang fasik. La kama taqulul murji'ah, tidak sebagaimana yang dikatakan murji'ah pelaku dosa besar innahu kamilul iman wa ghairu mu'arradin lil wa'id, ya pelaku dosa besar itu imannya tetap sempurna, tidak terancam dengan ayat-ayat ancaman, lakinnahu la yakhruju minal iman, akan tapi tidak keluar dari iman, wala yukhalladu finnar indakhalaha, ya, dan dia tidak kekal di neraka apabila dia memasukinya. Fahuwa tahta masyiatillah insya'afa anhu wa insya'adzabahu biqadri ma'siyatihi. Ya, ini pandangan Ahlus Sunnah bahwa ya pelaku dosa besar itu tidak keluar dari iman, ya, dan tidak kekal di neraka idza indakhalaha, kalaupun dia masuk neraka nanti dikeluarkan dari neraka, ya, dalam sebuah nas, sebuah hadis disebutkan nanti ada yang namanya al-jahannamiyun, alumni jahannam yang keluar dari jahannam dan masuk surga. Ya, alumni jahannam. Ya, bahagia enggak alumni jahannam? Bahagia. Bisa masuk surga. Ya. Wa man yunji 'anil nar wa yadkhul jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dia sungguh beruntung. Ya, kata sebagian mufassirin di antaranya As-Sa'di rahimahullah taala, itu setelah dia di neraka dulu. Diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka dialah yang beruntung. Faqad faz. Sungguh dia telah sukses. Nah, walau jahannam yun sekalipun. Nah, bisa dipahami sini. Nah, fahuwa tahta masyiatillah, maka pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Insya'a afa anhu, kalau Allah kehendaki Allah maafkan. Wa insya'a adzabahu, nah kalau Allah kehendaki Allah azab dia. Biqadri maksiatihi, sesuai dengan kadar maksiatnya. Summa yakhruju minan nar wa yadkhulul jannah, kemudian dia keluar dari neraka dan masuk surga. La kama taqulul wa'idiyah, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh kaum wa'idiyah, khawarij dan mu'tazilah. Ya, bi khurujihi minal iman, pelaku dosa besar ya keluar berarti dari iman. Wa takhlidihi finnar, berarti dia kekal di neraka. Fal murji'atu akhadu binususil wa'di maka kaum Murji'ah mengambil nas-nas ayat-ayat yang terkait dengan wa'ad, janji-janji Allah. Janji-janji Allah. Nah, sedangkan Wa'idiyah akhadu binususil wa'id. Wa'idiyah, Khawarij Mu'tazilah, mengambil ayat-ayat atau hadis terkait dengan wa'id, ancaman. Wa ahlu sunnati wal jama'ah jama'u bainahuma. Adapun ahlu sunnati wal jama'ah menghimpun keduanya. Maka mengambil ayat-ayat terkait dengan janji, sehingga dia berharap hidup di dunia ini penuh dengan harapan, tidak pesimis, optimis, diampuni, enggak putus asa. Kemudian mengambil juga ayat-ayat yang berbicara tentang wa'id, ancaman, sehingga dia takut. Ya, jadi harap dan takut itu bagaikan dua kepakan sayap bagi seekor burung yang ada pada ahlu sunnati wal jamaah. Maka ahlu sunnati wal jamaah hidup dengan dua kepakan. Dia selalu berjalan dengan dua kepakan ini. Yaitu takut dan harap. Harap dia ambil hadis, ya, ambil ayat yang berbicara tentang wa'ad, janji-janji Allah. Wa'id, ancaman, dia ambil hadis atau ayat yang berbicara tentang ancaman. Dia berharap diampuni oleh Allah, dia takut hal tersebut akan membuat dia sengsara di neraka. Beda enggak antara keduanya? Ya? Bisa dipahami enggak? Kalau Murji'ah, oh enggak ada tuh ancaman. Nah, kalau Khawarij atau Mu'tazilah mengatakan, oh enggak ada tuh janji-janji ya diampuni, kalau udah neraka aja udah. Ya, mau syirik kek, mau kabirah kek, kata mereka. Nah, itu dilamitkan. Ya, bisa dipahami sini? Bisa lanjut? Berikutnya, rabi'an yang keempat, wa ahlus sunnati wal jamaah tawa wasatun fi babil asma'il iman wad din bainal haruriyah wal mu'tazilah wa bainal murji'ah wal jahmiyah al. Ya, maka ahlus sunnati wal jamaah yang keempat ini mereka wasatun, ya, mereka adalah orang-orang pilihan atau di tengah-tengah dalam permasalahan nama keimanan, yaitu ponis iman, pelabelan terhadap seseorang ini iman atau tidak iman, iman wad-din. Ya, ini mereka berada di tengah-tengah di antara Haruriyah, Khawarij, ya, dan Mu'tazilah, dan di antara Murji'ah, Jahmiyah. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ai al-hukmu 'alal insan bil kufri awil islam awil fusqi. Oh ya, yaitu dalam bab asma'il iman wad-din, maksudnya dalam masalah vonis terhadap seseorang terkait dengan kekufuran atau Islam, kefasikan, wa fi jazail usati fid dunya wal akhirah, dan juga terkait tentang balasan bagi para pelaku maksiat di dunia dan di akhirat. Maka al-sunnah adalah wasat, pertengahan bainal haruriyah wal mu'tazilah wa bainal murji'ah wal jahmiyah, antara dua ekstrim, dua kelompok ekstrim, Haruriyah dan Mu'tazilah, Haruriyah Khawarij. Ya, ini paham ya? Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya Khawarij mencap, ya, tanpa ragu sedikit pun di dunia pelaku dosa besar, kafir, keluar dari Islam, murtad. Kalau Mu'tazilah tadi apa? Malu-malu. Oh enggak, pelaku dosa besar itu enggak kafir. Terus gimana? Fil manzila baina manzilatain. Pelaku dosa besar itu di satu kedudukan. Yang kedudukan itu di antara dua kedudukan, antara Islam atau kafir. Tapi kalau di akhirat mereka sepakat, pelaku dosa besar, nah, neraka kekal selama-lamanya. Ya, bisa dipahami sini. Nah, kalau Murji'ah mau dosa besar kayak apa kayak yang namanya udah beriman, ya beriman aja udah. Ya, enggak berpengaruh. Ya, mereka tidak mengenal iman yazid wa yankus, enggak kenal itu iman bertambah dan berkurang, yazid bi ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Itu adalah yang dikenal di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, terus berkurang dengan kemaksiatan, terus berkurang hingga terkikis habis. Ya. Makanya Nabi menetapkan ada iman yang lemah. Kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati fa bilisani. Fa in lam yastati fa bi qalbi. Wa dzalika adhaful iman. Berarti Nabi menetapkan itu, ada iman yang lemah. Tidak sebagaimana kaum Murji'ah. Ya. Bisa dipahami sini. Kata Nabi, ya, apabila kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu, rubah dengan ya lisannya. Enggak mampu juga, benci dengan hatinya. Dalam hati, benci dalam hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti Nabi menetapkan ada iman yang lemah. Ya, ada iman yang kuat. Ya. Dan selemah-lemahnya iman berarti ada batasan di bawahnya lagi. Yaitu yang enggak ada iman sama sekali. Ya, na'am barakallahu fikum. Ya. Kemudian al-Haruriyah hum al-Khawarij. Haruriyah itu mereka adalah Khawarij, hum summu bidzalik nisbatun ila Haruri. Nah, dinamakan demikian itu adalah nisbat kepada Haruri. Qaryatun bil Iraqi. Itu adalah nama sebuah kampung di Irak. Ya, ijtama'u fiha hina kharaju ala Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka ngumpul di situ ketika mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Mu'tazilah, siapa itu Mu'tazilah? Hum asba'u Waslin ibn Atha. Mereka adalah pengikut Wasal bin Atha. Wasal bin Atha, siapa ini? Alladhi i'tazala majlisa Al-Hasani Al-Basri. Ya, yang dia menyempal dari majlisnya Al-Hasan Al-Basri. Aslinya Wasal bin Atha adalah muridnya Al-Hasan Al-Basri. Kemudian terjadi cekcok antara guru dan murid ini. Ya, guru dan murid ini. Mereka berpendapat dengan pendapat bid'ahnya ini, bahwa pelaku dosa besar itu enggak mukmin, tapi enggak kafir juga. Kalau Hasan Al-Basri imam ahlu sunnah, pelaku dosa besar mukmin, tapi mukmin yang kurang imannya. Ya, bisa dipahami sini. Mukmin yang kurang imannya. Tapi mukmin, pernyataan Hasan Al-Basri mukmin itu berbeda dengan Khawarij. Pernyataan Al-Hasan Al-Basri, mukmin yang kurang imannya berbeda dengan Murji'ah. Ngerti sini Pak Eko? Mas Pandi? Ya. Kemarin kan banyak tuh, pekan lalu ada yang enggak paham tuh. Mas Catur. Sekarang gimana? Udah ada perkembangan? Ngerti enggak? Yang mana yang belum paham? Oh, udah ngerti sekarang. Nah, dikit-dikit ya. Mas Yudi paham ya? Masya Allah. Syekh Iswan. Nah, ngerti ya? Mas Hanafi ngerti enggak Mas Hanafi? Yang lain paham sini ya. Oh, yang lain mas senior, masyaallah. Pak Kasino, Syekh Ahmad, Syekh Jumakhir, masyaallah. Syekh Aminuddin. Wah, para masyekh di sini. Apalagi yang belakang tuh. Syekh Jumadi. Munadi Jumadi. Nah, masya Allah. Nah, jadi mereka nyempal i'tazala. Dari situlah namanya jadi Mu'tazilah. I'tazala ya'tazilu. I'tizalan artinya nyempal, misah. Ya, pelakunya Mu'tazil. Nah, orang-orang yang misah itu namanya Mu'tazilah, yang nyempal itu. Ya, maka dinisbatkanlah ke nama tersebut. Jadi Mu'tazilah. Ya, mereka sendiri kelompok Mu'tazilah otomatis enggak redha mereka dinamakan Mu'tazilah. Ya, sama seperti kelompok Khawarij. Nah, Khawarij mereka enggak suka dinamakan Khawarij. Ya, mungkin mereka merasa benar. Ya, mereka merasa benar. Mereka merasa di atas al-haq, ya. Karena Khawarij artinya jelek. Rafidah juga, rafidah dari kata rafada, yarfudu, ya. artinya menolak. Mereka juga enggak mau dinamakan dengan itu. Ya barakallahu fikum. Ya wan haza ilaihi atsbauhu bisababi khilafin waqa'a bainahuma fi hukmi murtakibil kabirati minal muslimin. Maka in haza ilaihi atsbauhu, maka para pengikutnya, pengikut Wasl bin Atha, nah ini punya simpatisan nih. Ketika dia clash dengan imam besar, imam al-sunnah, punya simpatisan juga. Ini imam al-Hasan al-Basri, ini imam. Ya, keimamannya gak bisa ditandingi oleh imam-imam semua sekarang yang ada saat ini. Gak bisa. Kalaupun zaman ini ada imam. Ya, walaupun zaman ini ada imam. Gak bisa ditandingi. Nah ini udah nyempal gara-gara kelas sama imam dalam masalah penting, masalah prinsip, punya simpatisan juga. Makanya sengawur apapun ada aja pengikutnya. Ya. Saya dulu masih ingat ya, tahun 2004 sampai diliput oleh salah satu TV nasional. Ya, tahun 2004 di Malang itu ada sholat pakai bahasa Indonesia. Ini kan udah ada contohnya tuh di Turki. Ya, azan pakai bahasa Turki. Ya, ini sholat pakai bahasa Indonesia, pencetusnya itu ngawur sesat. Ada aja pengikutnya. Lia Edan ngawur begitu, udah kayak apalah, orang stres. Kafir murtad Lia Edan, stres. Dan kesetresannya tidak mencegah kekafiran dia. Karena dia kafir duluan, baru kayak orang stres. Nah, lihat. Ada aja pengikutnya enggak? Ada aja. Ya. Ada aja. Ya. Ya. Nah, maka para pengikut Wasl bin Atha bergabung bersamanya bisa babi khilafin, karena sebab khilaf, perbedaan pendapat, waqa'a yang terjadi bainahuma di antara mereka berdua, yaitu di antara Wasl bin Atha dan gurunya, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Yaitu fi hukmi murtakibil kabira, itu terkait tentang vonis bagi pelaku dosa besar minal muslimin, dari kalangan muslimin. Faqala Al-Hasan rahimahullah ta'ala an Wasl hada innahu qad i'tazalana fasummu mu'tazilatan. Maka Al-Hasan Al-Basri menyatakan tentang Wasl bin Atha, orang ini i'tazalana, telah memisahkan diri dari kita, maka mereka pun dinamakan sebagai Mu'tazila. Ya, ngerti sekarang ya sebabnya Mu'tazila itu apa? Ya. Oh, udah ngaji bertahun-tahun kok. Ya, udah ngaji bertahun-tahun, masa enggak tahu Mu'tazila itu apa? Murji'ah apa? Musyabbihah apa? Ini patut dicurigai, ngajinya ngaji apa selama ini? Ya. Apalagi orang-orang yang di hadapan saya ini, senior saya semua ini. Barakallahu fikum ya. Senior saya semua nih. Nah. Tapi ya. Nah. Hendaknya diiringi ya, ada lah yang input masuk lah. Maklumat tambahan. Jangan enggak punya maklumat tambahan dari dulu awal ngaji sampai sekarang itu-itu aja. Isbal jenggot, udah taunya itu aja. Jenggot sunnah, isbal haram, udah taunya itu aja. Nah. Istri cadarin, taunya itu aja. Bid'ah dolalah, udah taunya itu. Ya. Nah, ini ajaib ini kalau cuma taunya itu aja. Harus ada perkembangan. Nah. Apalagi ini adalah maklumat dasar bagi seorang yang meniti di jalan sunni. Nah. Di jalan sunni. Gak bisa namanya seorang sunni salafi, dia tahu sunnah aja gak ngerti apa itu penyimpangan bid'ah, firqo-firqo. Gak mungkin. Pasti dia mesti tahu. Karena dia hidup, apalagi hidup di zaman sekarang. Kecuali dihijab di masa Nabi, di masa sahabat, Di masa sahabat aja muncul qadariyah. Ya. Bah. Kecuali di hidup di masa Nabi, enggak ada kecuali mukmin, musyrik, munafik. Udah tiga itu aja. Mukmin, kafir, munafik. Udah tiga itu aja. Iya enggak? Kalau sekarang enggak bisa, dia mesti tahu. Saya enggak ngerti, ya. Saya enggak ngerti mana Khawarij, mana Syiah. Oh, bisa terjatuh dia ke dalam Syiah. Bisa terjatuh dia ke dalam Khawarij. Kalau dia enggak tahu itu apa itu Khawarij. Ya. Aman tuh ya. Qala wa madhhabul Khawarij. Wa madhhabul Khawarij wal Mu'tazilah fi hukmi murtakibil kabirati minal muslimin madhhabun mutasyaddidun. Maka madhab mereka kaum Khawarij dan Mu'tazilah dalam memvonis pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, maka mazhab mereka adalah mazhab yang ekstrim. Haitsu hakamu alaihi bil khuruj minal Islam. Itu ketika mereka memvonis ya pelaku dosa besar tadi keluar dari Islam. Summa qala al Mu'tazilah, ya kemudian Mu'tazilah menyatakan innahu laisa bi muslimin wala bi wala kafirin. Nah, ini aneh lagi nih. Pelaku dosa besar itu tidak muslim, tidak kafir. Bal huwa bil manzilati bainal manzilatain. Akan tetapi pelaku dosa besar tadi itu berada di sebuah keadaan di antara dua keadaan, di antara dua kedudukan. Wa qala al-Khawarij innahu kafirun. Kalau Khawarij mengatakan oh enggak pelaku dosa besar kafir. Ya. Ini beda ya Khawarij sama Mu'tazilah dalam pemvonisan pelaku dosa besar. Masalah akhirat gimana? Sama. Wattafaqu ala annahu idza mata ala tilkal hali annahu khalidun mukhalladun finnar. Akan tapi mereka bersepakat di sini bahwa pelaku dosa besar tadi apabila dia mati maka dia akan berada dalam sebuah kondisi yang dia kekal dan dikekalkan di neraka. Wa qabalathum al-murji'ah. Tapi murji'ah kebalikan dengan mereka, menyelisih mereka. Ya, murji'ah dan jahmiyah fatasahalu fi hukmi murtakibil kabirah. Kaum murji'ah, jahmiyah mereka bermudah-mudahan dalam memvonis ya orang yang terjatuh ke dalam dosa besar. Wa afratu fit tasahul. Mereka berlebih-lebihan dalam masalah tasahul ini. Bermudah-mudahan. Ya. Wa qalu la yadurru ma'al imani ma'siyatun. Kata mereka maksiat tidak memudaratkan apabila di situ ada iman. Di annal iman indahum wa tasdiqul qalbi faqat. Karena yang namanya iman menurut mereka itu adalah pembenaran dalam hati aja. Nah, ini definisi iman versi Asy'ariyah. Versi Asy'ariyah juga. Maka Asy'ariyah juga digolongkan qadariyah dalam bab ini. Ya. Nah, mereka menetapkan bahwa iman itu adalah tasdik. Hanya tasdik. Pembenaran saja. Padahal Al-Sunnah tidak demikian. Al-Sunnah menyatakan iman itu bukan hanya pembenaran di kalbu, tapi juga diucapkan di lisan, diamalkan dengan anggota badan. Ya. Au ma'anut kilisani ala khilafin bainahum. Atau Asy'ariyah hanya menyatakan bahwa iman itu cukup dengan diucapkan dengan lisan. Ya, ini berbeda dengan mereka. Ya. Wala nadkhulu fihi al-a'mal. Fala yazidu bita'ah wala yankus bil ma'siyah. Fala tadkhulu fihi al-a'mal. Maka amal di sini enggak masuk ke dalam cakupan iman, maka iman tidak bertambah dengan ketaatan dan tidak berkurang dengan kemaksiatan. Fal asi la tunqisu al iman. Maka fal maasi maksiat tidak mengurangi iman. Wala yastahiqqu sahibuhan nara idza lam yastahillaha. Ya, dan pelakunya itu tidak berhak. Pelaku dosa besar tadi tidak berhak, tidak layak masuk neraka, ya, selama dia tidak menghalalkannya. Kalau menghalalkan ya jelas semuanya, menghalalkan dosa besar. Walaupun dia tidak mengamalkan, tapi dia menghalalkan, kafir, murtad, sepakat para ulama. Wa ahlu sunnati wal jamaah tawassatu bainal firqatain. Maka ahlu sunnati wal jamaah, mereka tawassut berada di tengah-tengah di antara dua firqah tadi. Faqalu innal asiya la yakhruju minal iman limujarradil ma'siyati. Maka ahlu sunnah menyatakan, ya, bahwasanya pelaku maksiat tidak keluar dari iman, tidak murtad karena maksiat itu saja, karena sebatas maksiat itu aja. Tapi dia wahuwa tahtal masyiah, insya'a afa'anhu wa insya'a adzabahu finnar. Tapi pelaku dosa besar yang menghadap Allah dalam keadaan belum bertaubat, membawa dosa besarnya, itu nanti dia berada di bawah kehendak Allah. Apabila Allah kehendaki, Allah ampuni. Apabila Allah kehendaki, Allah adab di neraka. Lakinnahu la yukhalladu fiha. Akan tapi kalaupun dia diadab, dia tidak dikekalkan di neraka. Kama taqulul khawariju wal mu'tazilatu. Sebagaimana ini yang dikatakan oleh kaum khawarij dan mu'tazilah. Wal ma'asi tunkisul imana wa yastahiqu sahibuha dukhulan nar. Memang benar maksiat mengurangi iman dan menyebabkan pelakunya itu layak berhak untuk masuk neraka, illa ayyafu Allahu an, kecuali apabila Allah ampuni dia. Wa murtakibul kabirati yakunu fasiqan naqisul iman. Dan pelaku dosa besar, ya, dia memang fasik, imannya kurang. La kama taqulul murji'ah. Tidak sebagaimana yang dikatakan murji'ah terkait tentang pelaku dosa besar, innahu kamilul iman. Pelaku dosa besar itu imannya tetap sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Dikit lagi. Tanggung ya. Kemudian khamisan yang kelima. Ya. Wa ahlu sunnati wal jamaah wasatun fi haqqi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina rafidati wal khawarij. Yang kelima, ahlu sunnati wal jamaah itu wasat, pertengahan terkait permasalahan hak kehormatan para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka berada di tengah-tengah. Mereka adalah orang-orang pilihan antara Rafidah dan Khawarij. Antara Rafidah dan Khawarij. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, lihat apa definisi sahabi? Sahabi wa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Yang namanya sahabat itu adalah yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan mukmin, tidak disyaratkan melihat. Kalau disyaratkan melihat, nanti sahabat yang buta enggak jadi sahabat dong. Tapi yang berjumpa, entah Nabi melihatnya atau dia yang melihat Nabi. Karena dalam Hajjatul Wada ada 114 ribu orang. Itu mungkin enggak semua dilihat oleh Nabi wajahnya satu persatu. Tapi mereka melihat Rasulullah SAW. Maka mereka pun dapat gelar kehormatan tertinggi yang pernah ada di dunia ini. Yaitu apa? Sahabat. Ya, mereka lah yang diumumkan oleh Allah, ya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah meridhoi mereka, ini luar biasa. Ya, radhiyallahu anhum. Wa mata ala dzalik, dan mati dalam keadaan iman. Artinya kalau dia mati dalam keadaan kafir, murtad, ya bukan sahabat. Muslim aja enggak kok sahabat. Baik. Nah, ini disyaratkan berjumpa dengan Nabi. Kalau hidup sezaman dengan Nabi, beriman pada Nabi, mati dalam keadaan iman, maka ini bukan sahabat. Namanya mukhadram. Semisal Uwais Al-Qarani. Siapa lagi? Raja Najasyi. Ya. Nah, kemudian warrafidah. Apa itu rafidah? Ismun ma'khudun minar rafdi. Ya, itu nama yang diambil dari kata masdar dari rafada yarfudu. Minar rafdi. Wa huwa at-tarku, maknanya at-tark, meninggalkan. Summu bidzalik, mereka dinamakan demikian di annahum qalu li Zaid bin Ali bin Al-Hasan. Ya, Ibnu Ali bin Abi Thalib. Karena mereka berkata kepada Zaid bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Mereka berkata kepada Zaid bin Ali bin Hasan. Berarti cicitnya Ali bin Abi Thalib. Cucunya Husain. Zaid, jadi Husain, Husain bin Ali punya anak namanya Husain, nama bapaknya yaitu Ali. Ali punya anak namanya Zaid. Zaid. Nah, orang-orang Rafidah ini datang kepada Zaid bin Ali. Dia bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Mereka datang kepada ya, Zaid bin Ali bin Husain, Ahlul Bait. Ya, cicitnya Fatimah. Anak cucunya Rasulullah SAW berarti. Ya, mereka datang kemudian mereka menyatakan tabarra minas syaikhaini Abi Bakrin wa Umar. Wahai Zaid, hendaknya engkau berlepas diri. Engkau berlepas diri dari dua syekh, itu Abu Bakar dan Umar. Artinya wahai Zaid, kamu ya, hendaknya bergabung dengan kami, kurang lebih kayak gitu. Berlepas diri dari engkau. Fa'aba, tapi Zaid menolaknya. Wa qala ma'adallah, bahkan mengatakan aku berlindung pada Allah. Farafaduhu fasummu rafidatan, tapi mereka malah ya menolaknya, atark, meninggalkannya, sehingga mereka pun dinamakan sebagai rafidah. Wa madhhabuhum fi sahfi ashah sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madhab mereka terkait tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahum walau fi aliyin, mereka berlebih-lebihan terkait Ali radhiyallahu anhu wa ahlul bait dan ahlul bait. Wafaddalahum wafaddaluhum ala ghairihim, dan ya, Syiah ini, kaum Rafidah ini lebih mengutamakan Ali dan ahlul bait dibanding yang lainnya. Yang lainnya mereka kafirkan. Ya. Wa nasabu al adawata li baqiyati sahabah. Mereka nasabu, mereka menegakkan permusuhan ya kepada para sahabat yang lainnya, khususan al-khulafa as-salasa, terlebih khusus tiga khulafa yang yaitu Utsman, Umar, Abu Bakar. Abu Bakrin, Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Wasabbuhum wa lanauhum, mereka mencela ya para sahabat selain dari kalangan ahlul bait, terutama tiga khulafa ar-rasyidin. Mereka melaknatnya, warubama kaffaruhum, ya bahkan mereka mengkafirkan para sahabat tadi. Kaffaruhum au kaffaru ba'dahum, atau mereka mengkafirkan sebagiannya. Wa qabaluhumul khawarij, kebalikannya adalah kaum khawarij, kebalikan dari kaum rafidah. Fakaffaru aliyan radhiyallahu anhu, ya kaum khawarij mengkafirkan Ali sehingga mereka memberontak pada Ali. Wa kaffaru ma'ahu katsiran minas sahabah, bahkan kaum khawarij ini mengkafirkan banyak sahabat yang bergabung dengan Ali. Ya, semisal sahabat Yasir, Ammar bin Yasir dan yang lainnya. Wa qataluhum wastahallu dimahum wa amwalahum, mereka pun berani membunuhnya. Khawarij ini berani membunuh para sahabat dan menghalalkan darah dan harta mereka. Ya. Wa ahlu sunnati wal jamaah khalafu al jami'. Adapun ahlu sunnah wal jamaah menyelisihi semuanya tadi. Ya. Fawa ya. Fawalau jami' as-sahabah, maka ahlu sunnah semua berloyalitas, berwala kepada seluruh sahabat. Walam yaghlu fi ahadin minhum, dan ahlu sunnah tidak ya berlebihan terhadap salah seorang pun di antara para sahabat. Wa'tarafu bi fadli jami'i sahabah, mereka mengakui keutamaan seluruh sahabat. Annahum afdalu hadhil ummati ba'da nabiyha, mereka adalah seutama-utama umat setelah nabinya, ya'ti li hadza mazidu bayanin. Akan datang nanti penjelasan tambahan terkait hal ini. Ya, pada babnya sendiri, ya, menjelang akhir pembahasan kitab insyaallah. Ya, ada yang mau ditanya silakan.